Dikasih tepang terbaru. Di sini dicoba nyanyi bareng-bareng lagi ya. Buat semuanya. Oke. Mereka pernah hidup juga, kita pun kan menyusul mereka.